Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita Kitabut Tauhid, yang mana pada malam hari ini kita posisi ana menggantikan jadwalnya Al-Ustaz Muhammad Barmim hafizahullah taala. Pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan dan bahas separuh sebagian dari hadis Al-Musayyab bin Hazan radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kisah kematian Abu Talib. Yang mana ketika menjelang kematiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah sebagai kalimat yang akan dijadikan pembelaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Tetapi di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya, yang membisiki dan menggembosi Abu Talib untuk tidak mengatakan demikian dan berhujjah dengan agama bapaknya, agama kekufuran. Atarghabu an millati abi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, ya, ini fi hali taraddud, ya, tarik ulur antara al-haq dan al-batil. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada perkara al-haq, sementara dua orang ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, memang mengajak kepada kebatilan ketika itu. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi mengulang. Ya, kul kalimatan uhajulaka biha indallah. Ucapkanlah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Fa'ada alaihi. Akan tetapi kedua orang tersebut, yaitu Abu Jahal, ya, dan Abdullah bin Abi Umayyah, juga mengulanginya. Nah, jangan sampai Abu Talib mengucapkannya. Fakana akhiru maqala huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka akhir dari apa yang diucapkan oleh Abu Talib, dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang apa sekarang Abu Talib? Ya, yang menjadi Rasul itu adalah keponakannya. Ya, dan orang yang dia asuh, ya, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia kurang lebih 8 tahun setelah kematian Abdul Muttalib. Ya, dicintai. Begitu juga Rasulullah SAW mencintai pamannya. Pembelaan, kurang apa pembelaannya Abu Talib terhadap keponakannya. Ya, yang mungkin kita belum sampai taraf pembelaan kita kepada Rasulullah SAW sebagaimana Abu Talib membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diboikot, ikut diboikot. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui, maha berilmu. Al-Hakim, maha bijak. Ya. Apa yang menjadi ketentuan Allah? Apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah dengan ilmu Allah, dengan kehendak Allah, dan di situ ada hikmah yang luar biasa. Ya. Dan diantara hikmah yang luar biasa adalah mempertegas bahwasanya hidayah, yaitu hidayah atau tauhid wal qabul, itu biadillah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, Khalilullah, tidak mampu untuk memberikan hidayah terhadap orang yang dia cintai, terhadap orang yang beliau cintai. Ya, Nah, ini hikmah yang luar biasa yang harus kita pahami. Wa aba an yakula la ilaha illallah. Dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ini yang juga perlu kita pahami bahwasanya orang-orang terdahulu mereka sangat-sangat memahami apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah ini kalimat azimah. Kalimat yang agung, bukan hanya sekedar dilafadzkan. Bukan hanya sekedar dikeluarkan dari lisan tanpa ada konsekuensi. Ya. Konsekuensi dari sisi keyakinan, konsekuensi dari sisi amalan. Mereka paham bahwasanya harus ada konsekuensinya. Ya. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena paham konsekuensinya. Ya. Mereka paham yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah menjadikan ilah itu adalah satu-satunya ilah yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan al-alihah, ilah-ilah yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak itu hanya satu ilah saja? Mereka tahu itu yang diinginkan dari la ilaha illallah, dan mereka pun terheran-heran. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Mereka tahu sehingga mereka menolak dan sombong, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka dahulu ketika diucapkan kepada mereka, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka istikbar. Mereka sombong, mereka tinggi hatinya, tidak mau untuk mengucapkannya. Kenapa? Sekali lagi karena mereka tahu konsekuensinya. Wa qalu a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami, dikarenakan seorang penyair gila? Maksudkan penyair gila adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan penyair. Ya, mereka tahu. Sehingga mereka tidak main-main dengan ucapan ini. Ya, ketika mereka mengucapkannya, ketika itu pula mereka tahu konsekuensinya dan mereka siap menjalankannya. Kecuali orang-orang munafikin ketika itu. Ya, dan ingat kisahnya Abu Talib ini terjadi di kota Mekah. Ya, terjadi di kota Mekah sebelum hijrah. Ya, tidak ada orang-orang munafik, imma kafir, imma muslim, imma mu'min. Apakah di situ yang ada orang kafir atau orang yang beriman? Cuma dua saja. Tidak ada orang munafik. Ya, munafik munculnya nanti di kota Madinah. Ya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi menyembunyikan kekufuran. Tidak. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, Quraisy, mereka sangat paham makna ini. Dan mereka tidak mau mengucapkannya. Ya, karena itu mereka berusaha keras. Ya, orang-orang yang apalagi memiliki kedudukan seperti Abu Talib. Ya, Jangan sampai mengucapkan kalimat seperti ini. Abu Thalib pun paham konsekuensinya. Ya, dia tidak mengucapkan itu supaya Muhammad senang saja misalnya. Ya, enggak, dia tahu konsekuensinya. Sehingga dia ketika dia memilih untuk tetap di atas kekufurannya, dia pun enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mata ala kufrih. Mati atas kekufurannya. Masyaallah al afiyah. Hidayah ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ya la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Ya, di sini ada tiga taukid kata Syaikh Utsaimin, tiga penegas. Yang pertama di situ ada sumpah. Ya, mana sumpahnya? Mahdhuf, tidak disebutkan. Kita tahu dari lam setelahnya. Takdirnya wallahi atau billahi atau tallahi. La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Lam juga taukid di situ. La astaghfiranna, dan dia waqi ahli jawabil qasam. Ada nun taukid as-sakila la astaghfiranna. Ya, tiga muakkidat. Ya. Ya. Artinya beliau memiliki keinginan, sangat menginginkan kebaikan untuk pamannya. Bahkan beliau tidak berputus asa setelah kematian Abu Thalib dalam keadaan kufur. Beliau akan meminta ampunan untuk Abu Thalib selama beliau tidak dilarang. Ya, hirsnya Rasulullah SAW ya, agar pamannya tersebut mendapat kebaikan. Fa'anzalallahu azza wa jalla ma kana lin-nabiyyi walladhina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ma kana lin-nabi walladzina amanu, yaitu ma yanbaghi, tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrikin. Ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu uli qurba, walaupun orang-orang musyrikin tersebut adalah uli qurba, orang yang memiliki ya hubungan kekerabatan, kerabat dekat, tidak menjadikan sebagai alasan bahwasannya boleh untuk memintakan ampunan untuknya. Ya, apa lanjutan ayatnya? Surat At-Taubah ayat 113. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka ini adalah ashabul jahim, adalah penduduk neraka jahim, artinya mereka mati di atas kekufurannya. Sudah. Ya. Tetap baro'ah di situ, berlepas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Artinya sesayang apapun kita, secinta apapun kita, ya, apakah itu misalnya, ya, ada orang tuanya yang masih, ya, kafir kemudian mati dalam kekufurannya, atau kerabatnya, ya, ya sudah. Selama masih hidup kita upaya untuk mengajak dia ke Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah kalau mendapatkan hidayah, seperti kisah seorang pemuda Yahudi yang sakit yang dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian dia memandang bapaknya dan bapaknya mengatakan ati Abul Qasim. Ya, taati Abul Qasim. Dia bersyahadat kemudian mati. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Ya. Dapat hidayah menjelang kematiannya. Ya, dalam keadaan itu pemuda Yahudi dan mungkin tidak ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hirsnya untuk semua mendapatkan hidayah itu luar biasa. Yang tidak dikenal saja beliau mendapatkan atau bersemangat, ya, terhadap umatnya, apalagi ketika untuk pamannya. Tapi ingat bahwasanya hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, itu hidayatut taufik. Ya, dilarang beliau dengan ayat ini turun, dan termasuk orang-orang yang beriman, artinya berlaku untuk semuanya. Ya. Ai hatta walau kanu aqarib lahum. Walaupun itu adalah kerabat dekat, itu orang-orang musyrikin semua adalah kerabat dekat mereka, itu orang-orang yang beriman. Ya. Ini sudah bukan atifiyah lagi di sini yang berbicara, bukan perasaan lagi yang berbicara. Ya, tetapi keimanan kita. Walihada kalamnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Lamma tamara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa marra bi qabri ummihi ista'dana Allah an yastaghfira laha fama adina Allah lahu. Ketika beliau umrah, ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melewati kuburan ibu beliau, beliau meminta izin kepada Allah untuk meminta ampunan bagi ibunya tersebut, dan Allah tidak mengizinkan. Ya. Fasta'danahu an yazura qabraha fa'adina lahu fazarahu lil'itibar wabaka wa'abaka man hawlahu minas sahabah. Beliau meminta izin agar boleh diperbolehkan untuk berziarah ke kuburan ibunya tersebut, dan beliau dapatkan izin dari Allah. Ya. Maka ketika beliau menziarahi kubur ibunya, beliau menangis. Ya, mengambil ibrah. Hidayah di tangan Allah. Ya, hidayah di tangan Allah. Ya, wa abka man haulahu minas sahabah, dan menjadikan para sahabat yang di sekitar beliau pun menangis. Ya, sekarang bapak beliau, ibu beliau, paman beliau, kakek beliau, orang-orang yang beliau cintai, semuanya matu alal kufur, mati di atas kekufuran. Wah, kamu kurang ajar, masa bapaknya Nabi, ibunya Nabi dibilang kafir? Yang bilang bukan saya, Pak, Rasulullah yang ngomong. Ya, Rasulullah yang ngomong, siapa yang lebih sayang kepada bapaknya, kepada ibunya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sok. Orang yang paling membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini dari dulu syubhat yang seperti ini terhadap Ahlussunnah. Ya, kita sudah sering dengar untuk membantah apa yang dikatakan mereka, bahwasanya ini orang-orang ya mengatakan keluarganya Rasulullah itu ahlu nar. Ya, enggak cukup mereka bilang pamannya, mereka bilang kakeknya. Enggak cukup mereka bilang kakeknya, mereka bilang bapaknya. Enggak cukup mereka bilang bapaknya, mereka bilang ibunya. Yang bilang itu Rasulullah. Ya. Siapa yang tidak mau sekarang bapak dan ibunya masuk surga? Semuanya mau, Rasulullah apalagi. Tapi faktanya berbeda. Ya, kalau kita kembalikan kepada orang-orang seperti ini, ya, Nabi Lut, istrinya termasuk orang yang celaka. Nabi Nuh, istri dan anaknya. Nabi Ibrahim, bapaknya. Ya. Ada yang bantah enggak kira-kira? Enggak ada yang bantah, insyaallah. Nah, terus kenapa? Itu bapak, bapak, anak, istri, nabi. Ya. Kenapa? Kenapa kok tidak dibantah? Ya. Kita berdasarkan fakta, bukan berdasarkan atifia, bukan berdasarkan perasaan. Ya. Beliau yang mengatakan, dan tadi yang kisah tadi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah rawahu Muslim. Ya, hadis Abu Talib tentang kisah Abu Talib, Bukhari dan Muslim. Ya, begitu juga hadis yang beliau mengatakan abi wa abuk finnar, itu sahih. Ya, kalau mau menggugat, gugat imam-imam yang terdahulu itu. Gugat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kenapa Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini? Berani enggak kira-kira? Jangan kita yang disalahin dong, kita menukilkan. Ya. Nasallallahu alaihi. Qala wa anzalallahu fi Abi Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dan disebutkan bahkan ya dikisahkan ketika Abu Talib meninggal, ya bahkan anak beliau Ali bin Abi Talib, anaknya Ali bin Abi Talib tadinya tidak mau mengurus jenazahnya. Ya. Disebutkan dalam sirah seperti itu. Ya, baru ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, baru Ali mau mengurus jenazah bapaknya. Ya. Dan hadis ini jelas ya bantahan terutama terhadap orang-orang Syiah. Ya, yang mereka mengatakan bahwasannya Abu Talib ini adalah Muslim. ya bahkan ya, pernah yang Anda dapatkan apa namanya sekitar sekarang tahun berapa sih 2018 ya, tahun sekitar tahun 2003 atau 2004 awal ya, berarti 14 tahun yang lalu ya, udah tua ternyata. Buku terjemahan yang berjudul Abu Talib Mukmin atau Muslim Sejati ya, itu 14 atau 15 tahun yang lalu. Ada yang nulis, bukan ada yang nulis, maksudnya terjemahannya, berarti yang nulis lebih lama lagi ya. Di sinopsisnya mengatakan, ya itu tadi yang dimainkan perasaan. Bagaimana mungkin Abu Sufyan yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memimpin pasukan kaum Quraisy. Ya. Bla bla bla bla intinya. Menyebutkan beberapa peran Abu Sufyan. Ya, karena beliau adalah ketika itu pemimpin orang-orang Quraisy setelah Abu Jahal meninggal. Setelah Abu Jahal mati, kawan. Ya. Perang Uhud, Perang Ahzab. Ya. Kemudian dikatakan bahwasanya Abu Sufyan ini sebagai seorang Muslim dalam keadaan dia memerangi kaum Muslimin ketika itu. Nah, gimana jawabnya? Ya, yang dulu-dulu beliau waktu itu taubat sudah masuk Islam, selesai. Yang menerima Islam beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah ketika Fathu Makkah mengatakan bahwasanya barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Hah. Ya. Kalau mau salahkan dan kalau berani salahkan Rasulullah, kenapa terima Islamnya Abu Sufyan? Bukan kita yang terima Islamnya Abu Sufyan, Rasulullah. Ya. Terus Abu Talib yang dengan pembelaannya bla bla bla kemudian dikatakan sebagai seorang kafir. Ya hadisnya demikian. Mata ala wa huwa ala milati Abdul Muttalib. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat menginginkan dan mengharapkan bahwasanya Abu Talib masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah dengan segenap upaya yang bisa beliau lakukan. Sebelum kematiannya, bahkan setelah kematiannya, beliau memintakan ampunan kepada Allah untuk pamannya tersebut. Sampai akhirnya apa? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang ada adalah keimanan menerima khabar yang sahih dari Rasulullah, bukan main perasaan lagi sudah. Ya. Ya, kalau agama ini sekedar perasaan saja ya, perasaan tiap orang beda-beda nanti. Wa anzalallahu fi Abi Talib innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ya fi Abi Talib, pada kisah Abi Talib ini ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau, siapa engkau di sini? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khitab ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka, engkau, siapa itu? Rasulullah. La tahdi, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Siapa yang mengatakan Allah? Bukan kita. Ya, kok kita lagi yang disalahin nantinya ini? Ya Allah lah yang mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah untuk orang yang beliau cintai. Ya. Nanti kita dikatakan sembarang ngomong lagi. Ini nih ayatnya nih. Ya, suratul Qasas. Ya. Ayat ke-56. Ya. Makanya dibuka Qur'annya itu dibaca, dipahami. Ya. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hidayah apa? Hidayatut taufik wal qabul. Ya, adapun hidayatul irsyad wal bayan, ya, ini semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Ya. Sebagaimana ya, ayat yang kemarin kita baca. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu memberikan petunjuk dan penjelasan. Petunjuk berupa penjelasan dan bimbingan. Ya, bagaimana kita contohkan? Eh, ada orang minta tanya, ya, di mana Masjid Amwa? Oh, itu ya, kelihatan lurus. Ya, nanti di pinggir jalan sebelah kiri misalnya. Ya, akhirnya dia di filmut belok kiri, salah dia. Ya, itu bukan urusan kita yang ngasih tahu. Iya kan? Ya. Kita hidayatu al-irsyad wal bayan, memberikan arahan dai. Semua kita dakwah itu ya hidayatul irsyad wal bayan. Semuanya bisa. Ya. Semuanya dapat. Orang mukmin, orang kafir, semuanya hidayatul irsyad wal bayan bisa dapat. Tetapi hidayatul taufik wal qabul ini yang biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kisahnya para al-anbiya ini sudah cukup jadi pelajaran bagi kita. Ya, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para al-anbiya sebelumnya. Ya. Adam. Ya. Anak beliau. Ada yang melakukan kemaksiatan, membunuh, ya, sebagai orang pertama kali yang membunuh di muka bumi. Ya. Siapa lagi? Ya. Ibrahim, bapaknya. Nuh, ya, anak dan istrinya. Ya. Lut, istrinya. Ya. Siapa lagi? Yang antum ingat? Yakub. Ya. Bagaimana anak-anaknya membuat makar untuk ya menyingkirkan Yusuf. Ya, ini kemaksiatan bukan kemaksiatan. Ya. Ada yang mereka bermaksiat, ada mereka yang kufur. Ya. Kurang apa sekarang? Ada yang bapaknya nabi, ada yang anaknya nabi, ada yang suaminya nabi. Ya, kurang soleh apa sekarang? Tetapi sekali lagi, ya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau orang minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kepada kitab tauhid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah, Khalilullah, tidak bisa memberikan manfaat untuk pamannya dalam keadaan beliau masih hidup ketika itu. Ya. Bab sebelumnya tentang syafaat. Kita juga jelaskan di situ ada syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Mereka ahlul mauqif, mereka mendatangi para al-anbiya satu persatu, mulai dari Adam, Nuh, ya, Ibrahim, Musa, Isa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Ya. Maka kembali ke pelajaran kita bahwasanya ini adalah kitabut tauhid. Fa idza kana la ahada yastati'u an yanfa'a ahadan bi syafa'ati wal khalas minal adab, kadzalika la yastati'u ahadun an yahdiya ahadan. Kalau tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan manfaat bagi orang lain dengan syafaat, ya, kemudian berlepas dari dosa, berlepas dari azab, begitu juga tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah kepada seorang pun, lalu kenapa beribadah kepada selain Allah? Lalu kenapa sampai saat ini ada yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sudah wafat? Kalau dalam keadaan hidup beliau juga tidak mampu memberikan manfaat. Ya, secinta-cintanya orang terhadap Nabi. Ya, jangan sampai kecintaannya tersebut melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas terhadap Isa ibnu Maryam, menjadikan mereka ilah min dunillah, ya, meminta kepada Isa, menyembah Isa nasallahu alafiyah, ya, dalam keadaan jelas dari bab sebelumnya dan bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat atau mencegah mudarat kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari bab ini, tinggal insyaallah pada pertemuan berikutnya kita membaca al-masail dari bab ini. Setelah itu kita akan masuk bab yang berkaitan dengan sebab kufurnya Bani Adam, ya, dan kenapa mereka meninggalkan agama mereka. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.